Demikian juga di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintahkan itu hanyalah hak Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menguasai alam semesta. Ada kekurangan dalam terjemahan ayat itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menguasai alam semesta. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul mayyarzukukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal abasara wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayakulunallah. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah pula yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Ini menunjukkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang telah menciptakan, kemudian Allah pula yang memiliki segala sesuatu, serta mengatur segala urusan.